Dan beliau pada bab ini menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Waisi qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an Salih ibn Kaysan an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaj wa qad uqimatis shalah wa uddilatis shufuf حتى إذا قام في مصلى انتظرن أن يكبر انصرف قال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau untuk menghadiri salat berjamaah. Dan qad uqimatis shalah wa uddil shufuf. Pada saat itu iqamah sudah dikumandangkan dan shaf sudah lurus. Sudah siap untuk salat. Sampai tatkala Nabi SAW sudah berdiri di tempat beliau sebagai imam, dan kami menanti takbir beliau, takbiratul ihram, insaraf. Tiba-tiba beliau berbalik dan meninggalkan tempat beliau. Saya mengatakan ala makanikum, tetaplah kalian di tempat kalian. Famakathna ala hayatina, maka kami berdasarkan perintah Nabi SAW, kami tetap berada tempat kami dalam keadaan tersebut. Sudah siap untuk sholat, berdiri di sholat. Kemudian setelah itu Nabi datang kembali, yanti furoshuma, dalam keadaan kepala beliau bercucuran air, air mandi. Waqad iktasal, dan beliau baru saja melakukan mandi, termandi janabah. Sebagai riwayat yang lain, Nabi berkata setelah itu kepada para sahabatnya, ini kuntu junuba fanasid an aktasir, tadi aku dan bukan junub, lupa aku belum mandi. Teringat ketika sudah berdiri di tempat sholat, maka beliau segera keluar. Karena tentunya la sholata bi ghairi taharah, tidak ada sholat dengan tanpa taharah. Taharah merupakan syaratun min syuruti sihati sholat. Taharah mensyarat sahnya sholat. Syahid di sini Nabi sudah berdiri di tempat salat, tinggal takbiratul ihram. Tetapi beliau tinggalkan tempat tersebut dan keluar dari masjid dalam rangka ghusl janabah. Menunjukkan keluar dari masjid tatkala sudah dikumandangkan salat atau dikumandangkan adzan hukumnya boleh jika ada illah, ada sebab syar'i. Adapun kalau tidak ada sebab, maka seperti disebutkan Nabi mengatakan amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun ini sungguh dia telah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dari kisah ini kita bisa ambil faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau katakan, inna ma ana basyarun ansa kama tansaun. Aku manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Sini beliau dan kalian junub, kemudian lupa untuk mandi dan baru teringat ketika hendak sholat. Ini pun tentunya bermanfaat untuk kita. Ketika terjadi seperti itu, maka kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan seandainya kita sudah sholat dalam keadaan junub, kemudian baru ingat setelah selesai, maka wajib bagi kita untuk segera mandi janabah dan mengulang sholat kita. Karena taharah itu syartun lisitu sholat, syarat sahnya sholat. Tidak sah sholatnya dengan tanpa taharah. Kemudian bab selanjutnya sama bab idza qala al imam makanakum hatta raja. Lebih. 24 itu. Tidak ada salahnya kita mengulang. Tama takarrar taqarrar. Semakin banyak kita ulang, insya Allah akan semakin kuat di ingatan kita. Bab ke-22. Bab mata yaqumun nas idza ra'al imam indal iqamah. Bab kapan orang-orang berdiri tatkala mereka melihat imam indal iqamah, ketika iqamah dikumandangkan. Maknanya dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan kita para makmum ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah bersama imamnya, kapan kita mulai berdiri dan membuat sob sholat. Dan sudah kita bersama bahwasanya berlomba-lomba untuk mendapatkan sob pertama itu perkara yang didorong sekali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang tidak boleh kita remehkan. Nabi mengatakan, "Wa'liman nas ma fil nida'u fi shafil awal, thumma lam yajidu illa an yaqtasimu laqtasamu." Kata Nabi SAW, seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan adzan dan keutamaan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara berundi, niscaya mereka melakukan undian. Ini yang pertama. Ketika kita datang, jika kita mendapatkan kesempatan untuk duduk di shaf pertama atau sholat di shaf pertama, maka jangan luputkan diri kita dari kebaikan. Duduk dan berdiri di shaf pertama. Kemudian materi kita sekarang, kapan kita mulai berdiri ketika dikumandangkan iqamah dan datang di Sahih Muslim bahwasanya Bilal radhiyallahu taala an muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengumandangkan iqamah sampai beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Kemudian para sahabat berdiri meluruskan shaf mereka. Maknanya muadzin Bilal radhiyallahu anhu, beliau memperhatikan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Nabi keluar, maka beliau kumandan iqamah. Dan ketika dikumandan iqamah, para sahabat mempersiapkan shaf mereka. Ini aslinya dalam masalah taswiyatus shufuf dan masalah kapan makmum berdiri. Beliau sebutkan hadis Abi Qatadah Al-Hasmiri radhiyallahu an, qala hadatsana Muslim Ibrahim Al-Farahidi, qala hadatsana Hisham Ad-Suwai, Hisham ibn Abi Abdullah, qala kataba ilayya Yahya, Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah dan Abi, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni. Dari Abu Qatadah Al-Hasmiri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika dikumandangkan iqamah, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Dan hadis ini zahirnya bahwasanya Nabi SAW melihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sudah berdiri di shaf mereka setelah kepada iqamat sebelum melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi beritahu kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum bahwasanya hendaknya di kumandangkan iqamat setelah Nabi keluar, dan mereka menyiapkan shaf mereka ketika sudah melihat imam datang. Dan disebutkan diantara hikmah-hikmahnya, terkadang kalau imam sudah datang kemudian makmum sudah menyiapkan shaf dan dikumandangkan iqamah, imam terkadang memiliki hajat dan terlambat untuk segera datang dalam keadaan makmum menanti kedatangan imam, tentunya akan menyebabkan masyaqqah Ya, maka berat bagi para makmum menghadapi hal tersebut. Maka Nabi katakan, fala taqumu hatta tarawni. Jangan kalian berdiri dari sholat kalian sampai kalian melihatku. Sekali lagi di kumandangan iqamah setelah muadzin melihat imam, sebagaimana makmum meneruskan sholat ketika mengetahui imam sudah datang. Ini hadis Nabi SAW. Tentunya sebaik-baiknya hadis Nabi SAW. Kemudian bab la yas'ila sholat musta'jilan wal yakum bisakinati wal waqar. Bab tidak boleh tergesa-gesa berlari untuk menghadiri sholat. Wal yakum bisakinati wal waqar. Bahkan hendaklah dia datang dalam penuh sakinah dan waqar, penuh ketenangan. Sekali lagi, sifat sakinah, sifat waqar, sifat yang terpuji, sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min sifat ibadir rahman wa ibadur rahmanil ladina yamshuna al-ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang penyayang, yang berjalan di muka bumi dengan penuh hauna, penuh ketawaduan dan sakinah wal waqar. Terlebih lagi ketika menghadiri salat. Salat lub dari salat, inti nilai salat seorang ada pada kekhusyuan dan ketenangan. Itu yang membantu seorang bisa khusyuk dalam sholatnya. Berbeda kalau seorang tergesa-gesa berlari menghadiri sholat, ketika datang di tempat sholat dia dalam keadaan tidak tenang dan akan luput darinya lubus sholat, inti dari tujuan sholatnya, itu al khusyuk. Qala haddatsana Abu Nu'aim, Abu Nu'aim Ubaidur Rahman masmu Al-Fadl ibn Dukain. Qala haddathana Shayban, wa Shayban ibn Abd Rahman At-Tamimi, An-Nahwi, an Yahya, Yahya ibn Abi Kathir, an Abdullah ibn Abi Qatada, an Abi, Abu Qatada, Abu Qatada Raihan, siapa namanya? Indak? Siapa nama Abu Qatada? Zain Ahsan al-Haris al-Rib'i radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatish shalah fala taqumu hatta taruni wa alaikum bisakinah. Tabahu Ali bin Mubarak. Dari Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dikumandangkan iqamah untuk salat, maka jangan kalian berdiri sampai kalian melihatku. Wa'alaikum bisakinah, dan tetap jaga oleh kalian ketenangan walaupun iqamah sudah dikumandangkan. Dan seperti yang saya sebutkan kemarin, kenapa disebut iqamah? Karena biasanya orang ingin sholat berjamaah mulai dari awal bersama imamnya, dari takbiratul ihram. Maka ketika dia berada di jalan untuk ke masjid dan berada iqamah, maka ingin segera sampai ke masjid dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imamnya, sehingga mereka harus tergesa-gesa. Terlebih lagi kalau sholat sudah tegakkan dan ia melihat imam akan segera ruku, maka dia ingin mendapatkan rokat bersama imamnya. Kadang mereka tergesa-gesa, maka Nabi ingatkan agar meninggalkan hal tersebut, meninggalkan istijjal, tergesa-gesa dalam hadis sholat. Idza atitumus shalah fa'tuha wa antum tamshun wa la ta'tuha antum tas'un wa alaikumus sakinah. Inda akhi Ali, indak. Kalau adzan sudah dikumandangkan, apa hukumnya kita keluar dari masjid? Boleh atau tidak? Taib. Kalau bila illah tanpa sebab, tidak diperbolehkan. Lagi Nabi ketika melihat ada orang keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan, beliau mengatakan, amma hadza faqad asha Abul Qasim. Adapun orang ini sungguh dia telah maksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ada sebab yang syar'i, tapi darurat, maka hukumnya boleh. atau darurat bagaimana Ali? Contoh, kita boleh keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan. Baik, setelah adzan kita ingin buang air, maka pada saat itu bukan hanya boleh, wajib keluar dari masjid, karena tidak boleh buang air di masjid. Hasan. Kita lanjutkan materi kita baru jami' usulain malaysa fi sahihain, dan kita masih berada pembahasan bab yang ke-29 dari kitabul iman, itu arad alal mujaddirah, bantahan terhadap orang-orang jabriyah, firqah dhalalah, kelompok sesat yang mengatakan manusia tidak memiliki kehendak sebagaimana tidak memiliki kekuatan untuk beramal. Manusia itu majbur, manusia seperti robot, di kanan ke kanan, di kiri ke kiri. Nah, ini kelompok sesat, sebagaimana kebalikan kelompok ini, sama-sama statusnya orang-orang Qadariyah, yang mana orang-orang Qadariyah Anufa, mereka mengatakan perbuatan manusia tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi orang soleh, jadi orang soleh, mau jadi orang toleh, orang fajir, maka jadi orang fajir, tidak ada kaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kaitan dengan masyiah dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang benar dalam masa ini aqidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa manusia diberi oleh Allah Subhanahu iradah, dan diberi oleh Allah Subhanahu qudrah, kekuatan, tapi masyiah dan iradah mereka itu tahta masyiah dan qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang Jabriyah, mereka bermudah-mudahan untuk berbuat maksiat. Katanya kalau saya mencuri, saya mabuk, saya berzina, bahkan saya berbuat syirik, itu ketetapan Allah untuk saya. Saya tidak bisa disalahkan. Saya mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Jadi tentunya pintu syaitan untuk menggelincirkan seorang manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar, perbuatan hamba didisbahkan kepada hamba tersebut. Orang berkata sholat, maka dia yang meninggalkannya dengan keinginannya, dan dia yang harus bertanggung jawab dengan perbuatan tersebut. Orang berzina, maka dia yang menginginkan perbuatan tersebut, dan dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya tersebut. Dan setelah beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, beliau menyebutkan hadis Buraidah radhiyallahu taala, Buraidah bin Husayb. Qala Imam Ahmad rahimallahu taala hadatsani Zaid bin Hubab, qala hadatsani Husain bin Waqid, qala akhbarani Abdullah bin Buraidah, qala sami'tu Abi Buraidah yaqul asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a Bilal. Faqala ya Bilal bima sabaqtani ila jannah. ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي إني دخلت الجنة أو إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع شريف فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب قلت أنا عربي لمن هذا القصر قلت قالوا لرجل مسلمين من أمة محمد قلت فأنا محمد لمن هذا القصر قال لعمر الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر فقال يا رسول الله ما كنت لأغار عليك قال وقال بلال وقال لبلال رضي عنه بما سبقتني إلى الجنة قال رضي الله تعالى ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وخرجت مني فقال حدثنا حسين ابن حريث أبو عمال المروزي قال أخبرنا علي بن حسين ابن واقد قال حدثني أبي فذكر ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب وقال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح وخرج ابن أبي شيبة قصة عمر فقال رحمه تعالى زيد ابن حباب به. Dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW memanggil Bilal ibn Rabah, muadzin beliau. Kemudian dia berkata, wahai Bilal, dengan apa engkau bisa mendahuliku masuk surga? Aku tidak masuk surga sekalipun katanya melainkan aku mendengar suara terompahmu di depanku. Dan tadi malam aku masuk ke dalam surga dan aku mendengar suara terompahmu. Dan pada saat itu aku mendatangi sebuah istana yang terbuat dari emas, murtafi'in musyrif, istana yang sangat tinggi, menjulang. Maka bertanya, milik siapa istana ini? Maka mereka menjawab, istana ini milik seorang laki-laki dari kalangan Arab. Maka berkata, aku orang Arab, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, istana ini milik seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, umat Muhammad. Maka mengatakan, fa'ana Muhammad, aku Muhammad, milik siapa istana ini? Maka mereka mengatakan, istana ini milik Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar, seandainya tidak dikarenakan kecemburuan wahai Umar, ladakhatu qasr, niscaya aku akan masuki istana milikmu tersebut di surga. Maka Umar berkata, wahai Rasulullah, tidak mungkin aku cemburu kepadamu. Kemudian Nabi kembali kepada Bilal, bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, dengan apa engkau bisa mendahului ke surga? Maka Bilal jawab, wahai Rasulullah, tidaklah aku hadas, tidaklah aku batal dari wuduku, melainkan aku segera berwudu, wa sallaitu rakaatain, dan salat 2 rakaat. Sekunder lain, fi saatil naharin aw lail, baik di waktu malam ataupun siang. Kalau beliau batal, beliau segera berwudu dan sholat 2 rakaat. Maka dia mengatakan, bihada, dikarenakan ini engkau mendahuliku, itu engkau terdengar terompahmu di hadapanku di surga. Ini Ismail bin Husayn radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di sini menunjukkan bahwasanya amalan merupakan sebab dukhul jannah, amalan soleh. Kata Nabi Bilal, bihada sabaqtani ila jannah, dengan amalan ini suara terompahmu terdengar di surga wahai Bilal. Dan Allah pun mengatakan, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, surga yang diberikan kepada kalian itu disebabkan amalan yang kalian amalkan, amalan sholih sebab dukhul jannah. Kalipun surga bifadillahi wa rahmatih. Kemudian juga di sini juga keutamaan Bilal radhiyallahu ta'ala, begitu pula keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masih kedua sahabat yang mulia ini mubasyaran ibu jannah, diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Sehingga menunjukkan bahwasanya kemuliaan benar-benar ada pada ketakwaan. Kalau dilihat dari keadaannya, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala, beliau tadinya budak, hamba sahaya yang dimiliki oleh orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian ketika beliau mendapat hidayah dengan Islam dan mendapatkan ujian yang sangat besar, disiksa sampai disimpan di teriknya matahari dan dihimpit dengan batu. Dalam keadaan beliau mengatakan, ahad ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat keadaan tersebut, beliau beli Bilal ibn Rabah, kemudian beliau bebaskan. Beliau seorang budak berkulit hitam. Jika dibandingkan dengan yang lainnya, dari sisi duniawi tentunya tidak ada bandingannya. Bersama dengan itu, yang namanya kemuliaan adanya pada ketakwaan. Beliau sudah diberi kabar gembira dengan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menunjukkan kemuliaan adanya pada ketakwaan. Berkebalikan dengan keadaan si Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberi berbagai macam kelebihan di sisi duniawiyah sampai dalam sisi rupa ketampanan. Dikatakan Abu Lahab dikarenakan wajahnya itu saking bercahaya seperti mengkilat, mengkilat seperti api. Kan tapi ketika dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahkan sangat keras permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah diberi kabar dengan neraka sebelum dia meninggal dengan turun surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab ila akhiri as-surah. Sekali lagi, kemuliaan yang hati adanya pada ketakwaan. Maka itu yang hendaknya kita kejar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa meraih derajat at-taqwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia si Allah adalah orang yang bertakwa. Kalau kita sudah bisa mendapatkannya, maka kita menjadi orang yang mulia si Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita di sisi dunia. Nasallahu taala taufiq. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.